Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله para pendengar Radio Ibnu Qayyim 107.9 FM Balikpapan, dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di siang hari ini, hari yang ke-30 di bulan Ramadhan, hari yang terakhir di bulan yang penuh berkah ini, di tahun 1441 Hijriah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita dan kemudahan darinya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian intensif Ramadan yang membahas kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan pembahasan kita dari kitab Ad-Durusul Muhimmah, di pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari bab yang keempat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang pembagian tauhid dan pembagian syirik. Sehingga bi'idnillah di kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ataupun pelajaran yang kelima. Berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, ad-darsul khamis al-ihsan. Pelajaran yang kelima yaitu al-ihsan. Ruknul ihsan wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rukun ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak bisa menjadikan dirimu seakan-akan melihat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti melihatmu. Sehingga ini adalah al-ihsan, yang mana nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syarih hafizahullah bahwasanya al-ihsan ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan al-Islam dan al-Iman. Dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan rukun ihsan, ya, yang sebagian para ulama menyebutkan rukun ihsan ini ada dua, atau ada dua tingkatan dalam ihsan. Yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan. Sehingga tatkala engkau sholat, tatkala dirimu mengerjakan sholat, engkau posisikan dirimu, ya, seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapanmu. Ketika engkau membayar zakat, mengeluarkan zakatmu dari hartamu, maka engkau tatkala mengeluarkan zakat tersebut, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ada di hadapanmu, sehingga seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tatkala engkau mengerjakan puasa, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan ibadah yang lainnya. Sehingga tatkala seorang hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya yang menciptakannya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang mengatur alam semesta, menghidupkannya dan mematikannya. Dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dia akan memperbagus ibadahnya tersebut. Dia akan memperbagus ibadahnya tersebut. Karena tentunya seorang yang berada di hadapan kekasihnya, dia akan melakukan suatu kegiatan, suatu pekerjaan dengan sebaik-baik pekerjaan. Maka tatkala seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia seorang muslim, seorang mukmin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah kepada Allah. Sehingga ketika seorang berbuat ihsan, tidaklah dia beribadah melainkan dia mempersembahkan ibadah yang terbaik yang bisa dia lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan. Demikian pula mengikuti bimbingan dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ini rukun yang pertama, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak bisa menjadikan dirimu seakan-akan melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah Subhanahu wa taala mengawasimu. Apapun yang engkau kerjakan dari amalan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengawasimu, akan melihatmu dan mengetahui apa yang engkau perbuat. Sehingga ketika seorang beribadah, dia khawatir karena Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Kalau yang pertama dia berharap, ketika dia beribadah, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa harap. Sehingga yang kedua, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat dia. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga akan mendorong dirinya untuk beribadah dengan sebaik-baik dan sebenar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang berbuat ihsan, seorang yang mencapai tingkatan al-ihsan, dia akan benar-benar memperbaiki dan memperbagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syarih Hafizahullah, tingkatan ihsan ini di atas tingkatan Islam dan iman. Sehingga di sini dijelaskan oleh Syarih Hafizahullah, al-ihsanu a'la rutabid dini wa arfa'uha. Fa inna ad-dina thalathu maratib, a'laha al-ihsan, thumma al-iman, thumma al-islam. Al-ihsan adalah tingkatan agama yang paling tinggi dan yang paling mulia. Karena agama ini ada tiga tingkatan. Yang paling tinggi adalah ihsan, kemudian setelahnya iman, dan setelahnya Islam. Wa qad buyyinat hadhihi al-maratib ats-tsalatsatu fi hadits Jibril al-masyhur. Dan telah dijelaskan tiga tingkatan ini di dalam hadits Jibril yang masyhur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, "Akhbirni 'anil Islam." Beritakan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersyahadat kepada Allah, la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan engkau menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah apabila engkau mampu untuknya. Sehingga yang pertama kali ditanyakan adalah al-Islam. Qala fa akhbirni 'anil iman, kemudian tingkatan di atasnya. Beritakan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini tingkatan di atas Islam, yaitu iman. Tingkatan di atasnya lagi, fa'akhbirni anil ihsan, Jibril bertanya, beritakan kepadaku tentang ihsan. Maka dijawab oleh Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak bisa menjadikan dirimu seakan-akan melihat Allah, maka yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya melihat dirimu. Thumma qala alaihi salatu wassalam fi tamami hadhal hadith fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dan Nabi SAW di akhir hadith tersebut mengatakan, sesungguhnya yang datang kepada kalian adalah malaikat Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Sehingga ini menunjukkan ini tiga tingkatan agama. Islam, iman, dan ihsan. Fa'ulima min dhalika anna dinana thalathu maratib. Maka dari sini kita bisa tahu bahwasanya agama kita ada tiga tingkatan. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Islam, Iman, dan Ihsan. Wa anna a'la maratibid dini wal-Ihsan. Dan tingkatan agama yang paling tinggi adalah Ihsan. Wa la yumkinu an yablugha hadihil martabata hatta yutammimal Islam thummal Iman. Dan tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai tingkatan ini, tingkatan Ihsan, hingga dia menyempurnakan tingkatan Islam dan Iman. Sehingga tidak mungkin seorang bisa mencapai tingkatan ihsan kecuali dia telah mencapai pada tingkatan Islam dan iman. Walihada qala al-ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan, kullu muhsinin mu'minun muslim. Setiap seorang yang muhsin, yang ihsan, maka dia telah mu'min dan muslim. Li'annahu la yumkinu an yablugha martabatal ihsani hatta yutammimal islam wal iman. Karena tidak mungkin dia mencapai tingkatan ihsan kecuali dia telah sempurna Islam dan imannya. Wa laisa kullu mu'minin muhsinan, dan tidak setiap mukmin itu muhsin. Tidak setiap yang mukmin itu muhsin. Karena muhsin di atasnya mukmin. Falaisa kullu man balagha darajatal iman yablughu darajatal ihsan. Sehingga tidak setiap orang yang mencapai pada tingkatan keimanan, dia pasti mencapai tingkatan keihsanan, tidak. Li'anna darajatal ihsani a'la wa arfa. Karena tingkatan ihsan ini lebih tinggi dan lebih mulia. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan makna al-ihsan. Wal ihsanu huwal itqanu wal ijadatu fit tatmimil amali wa takmilihi hatta yablugha a'la rutbatin. Dan ihsan adalah memutkinkan, menguatkan, dan memperbaiki di dalam kesempurnaan amalan hingga dia mencapai tingkatan yang paling tinggi. Walahu ruknun wahidun bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Dan ihsan memiliki satu rukun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam firman, di dalam sabdanya. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihat Allah, tidak bisa menjadikan dirimu seakan-akan melihat Allah, fa innahu yarak. Maka sesungguhnya Allah melihatmu. Fa huwa ibadatun wa taqarrubun ilaihi jalla fi'ula. Ma ihsanin minal abdi wa itqanin fi hadzal ta'abbud. Maka ihsan adalah seorang beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah jalla fi'ula. Ya, ma ihsanin minal abdi wa itqanin, dengan memperbaiki, memperbagus ya dari amalan ibadahnya tersebut kepada Allah. Bi istihdhari qurbillahi subhanahu wa ta'ala wa muraqabatihi fil ibadah. dengan menghadirkan di dalam hatinya kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, sehingga seakan-akan dia melihat kepada Allah. Dan muraqabatihi fil ibadah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dia dalam ibadahnya. Wa mujahadatihi li nafsihi an takmiliha wa tatmimiha hatta tablugha a'la rutbatin. Dan dia memerangi dirinya, memerangi hawa nafsunya bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan ibadah hingga mencapai tingkatan yang paling tinggi. Bi'an ya'budallaha ta'ala ala hadhihi sifat, yaitu dengan seorang beribadah kepada Allah dengan sifat seperti ini. Bahwa istihdaru qurbihi, yaitu dengan menghadirkan di dalam hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Wa annahu bayna yadayhi ka'annahu yarah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapannya seakan-akan dia melihatnya. Ini makna anta abudallah ka'annaka tarah. Wa dzalika yujibul khasyyata wal khaufa wal haibata wat ta'zim. Yang demikian ini akan melahirkan rasa khasyyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man kana kadzalika faza bi ma'iyyatillahil khassah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan sifat seperti ini, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala secara khusus, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana firman Allah jalla wa ala, inna allaha ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Wa kama qala jalla wa ala, dan juga sebagaimana firman Allah taala, wa inna allaha la ma'al muhsinin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Wafaza aidan bimahabbatillah, dan dia juga akan mendapatkan kebahagiaan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wafaza aidan bi'adzimi thawabillahi tabaraka wa taala, dan dia juga akan mendapatkan kebahagiaan dengan besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat ihsan, baginya al-husna, kata para ahli tafsir, al-husna yakni al-jannah, bagi mereka adalah syurga. Wa ziyadah, dan ziyadah, diperselisihkan di antara para ahli tafsir, namun yang masyhur, dan ini ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni maksud ziyadah di sini adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh seorang hamba di syurga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang besar bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan?" Tidaklah balasan orang yang berbuat ihsan melainkan juga kebaikan. "Faman ahsana ahsanallahu ilaihi." Barang siapa yang berbuat ihsan, Allah Subhanahu wa taala juga akan berbuat ihsan kepadanya, berbuat baik kepadanya. Wa faza bi'azimi thawab wa jamilil ma'ab wa rafi'il manazil yaumil qiyamah. Dan seorang yang berbuat ihsan, mereka orang-orang muhsinin akan mendapatkan kebahagiaan dengan pahala yang besar, dengan tempat kembali yang terbaik, dan tingginya kedudukan mereka di surga pada hari kiamat. Nas'alullaha an yaj'alana minal muhsinin. Wal ihsanu rutbatun aliyyatun min rutabi haddin. Dan ihsan adalah tingkatan yang tinggi di dalam agama ini. La tunalu illa bisabri wal mujahadati linnafsi. Dan tidak bisa diperoleh tingkatan ihsan tersebut melainkan dengan kesabaran dan memerangi hawa nafsu. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Fal ihsanu mujahadatun linnafsi, maka ihsan adalah seorang memerangi hawa nafsunya. Wa musabaratun wa murabatatun wa muhafazatun ala ta'atillah wa mudawamatun ala ma'al muraqabati wa istihdari qurbillah. Sehingga ihsan adalah seorang memerangi hawa nafsunya, bersabar dan terus bersabar, ya, menjaga dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus berbuat ketaatan kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah serta menghadirkan hatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Wa an yakuna fi ta'abbudihi lillahi ala hadzal wasfi, dan hendaknya seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah di atas sifat yang mulia ini. Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak bisa menjadikan dirimu seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti melihatmu. Sehingga ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Ibnu Qayyim Balikpapan dimanapun berada, dengan ini kita selesai dari pelajaran yang kelima yang berkaitan dengan al-ihsan. Adapun pelajaran yang berikutnya, pelajaran keenam yang berkaitan dengan syarat-syarat sholat, barakallahu fiikum, apabila Allah memberikan kemudahan akan kita baca di kesempatan yang lainnya. Bi'idnillahi azza wa jalla wallahu ta'ala alam bisawab. Maka dengan ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, selesai kita dari kajian Ramadan kita, kajian intensif di bulan Ramadan ini dari membaca kitab Ad-Durusul Muhimmah, dengan berakhirnya pula kita di hari terakhir di bulan Ramadan ini. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Ramadan di tahun ini, dan tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan hendaknya kita banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan dan memberikan pahala yang berlipat ganda dan memberikan ampunan kepada kita. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya para salafun salih, mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah mereka di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata Ibnu Rajab rahimahullah, qala ba'du as-salaf kanu yad'un Allah 6 ashhur an yablughahum shahr Ramadan, thumma yad'un Allah 6 ashhur an yataqabbalahu minhum. Bahwasanya mereka, sebagian para salaf, ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan setelah mereka berpisah, bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian berakhir bulan Ramadan, mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah mereka di bulan Ramadan. Ya. Barakallahu fiikum. Demikian pula beliau menyebutkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, tatkala beliau keluar pada hari Idul Fitri, maka beliau mengatakan di dalam khutbahnya, ayuhan nas, innakum sumtum lillahi 30 yawman wa kumtum 30 lailatan wa kharajtumul yawma tatlubuna minallahi an yataqabbala minkum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah berpuasa telah berpuasa karena Allah selama 30 hari dan kalian menegakkan qiyamul lail lillah selama 30 hari dan kalian keluar pada hari ini dalam keadaan kalian mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima dari kalian amalan ibadah. Sehingga mereka, para salaf rahimahumullah, dan hendaknya ini yang kita jadikan sebagai contoh, mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah mereka di bulan Ramadan, baik puasanya, puasa mereka, demikian pula qiyamul lail mereka dan amalan ibadah yang lainnya. Demikian pula mereka para salaf rahimahumullah. Mereka bersedih. Mereka bersedih tatkala berpisah dengan bulan yang mulia ini. Mereka sangat-sangat bersedih. Sehingga dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada salah seorang salaf, innahu yawma farahin wa surur. Kenapa engkau bersedih? Ketika berpisah dengan bulan Ramadan, kenapa engkau bersedih? Bukankah hari raya, ketika setelah selesai dari liburan Ramadan, adalah hari seorang yang bersuka cita dan bergembira? Maka, kata salah seorang salaf tersebut, sodaktum, walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayakbaluhu minni amla. Kata salaf tersebut, engkau benar. Seorang yang berpisah dengan hari raya, seorang yang berpisah dengan bulan Ramadan, masuk pada hari raya Idul Fitri adalah hari yang bergembira, bersuka cita. Namun kata alim tersebut, akan tapi aku hanyalah seorang hamba yang Rabbku, Maulaku memerintahkan kepadaku untuk beribadah di bulan Ramadan. Aku beribadah dengan berbagai macam amalan soleh dan aku tidak tahu apakah amalanku diterima ataukah tidak. Apakah Rabbku menerima amalanku tersebut ataukah tidak. Sehingga mereka para ulama salaf rahimahumullah, mereka bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan ini. Mereka khawatir akan amalannya, apakah amalannya tersebut diterima ataukah tidak. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, Innallaha ja'ala syahr Ramadan mizmaran li khalqihi yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi fa sabaqa qaumun fa fazu wa takhallafa akharun fa khabu fal 'ajabu min al-la'ib adh-dhahik fil yawm alladhi yafuzu fihi al-muhsinun wa yakhsaru fihi al-mubtilun. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai sesuatu yang mizmar, sesuatu yang tersembunyi bagi hambanya. Yastabiquna fihi bi ta'atihi ila mardatihi, yang para hamba mereka akan berlomba-lomba dengan amalan ketaatan di bulan Ramadan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabaqa qaumun fafazu, sehingga sebagian kaum, sebagian manusia mereka berlomba-lomba dan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Wa takhallafa akharun fakhabu, namun sebagian yang lainnya mereka tidak berlomba-lomba, mereka lalai sehingga mereka merugi. Sehingga kita menintrospeksi diri kita, apakah kita termasuk mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam amalan ibadah, dalam puasanya, dalam qiyamul lailnya, dalam sedekahnya, dalam zakatnya, dan amalan-amalan yang lainnya. Apakah kita termasuk orang yang berlomba-lomba memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengannya memperoleh kemenangan di hari raya? Ataukah kita wal'iyadzu billah termasuk orang-orang yang merugi, yang santai-santai saja, tidak bersegera, tidak berlomba-lomba? Maka kita termasuk orang yang merugi wal'iyadzu billah. Sehingga kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, fal'ajabu minal la'ib adh-dhahik, maka mengherankan mereka orang-orang yang masih bermain, bisa bermain, bisa tertawa dalam keadaan mereka rugi. yang mana pada akhir itu mereka melihat orang-orang yang berlomba-lomba mendapatkan kemenangan, ya, namun mereka masih bisa tertawa, masih bisa bermain. Ya. Sehingga ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, keadaan para salafun salih tatkala mereka berpisah dari bulan Ramadan, mereka banyak berdoa kepada Allah agar Allah menerima amalan ibadah mereka, dan mereka mengkhawatirkan dari amalan mereka jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang merugi tatkala keluar dari bulan Ramadan ini. Ya. Sehingga disebutkan dari sebagian salaf, "Laisal 'idu liman labisal jadid, wa innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Laisal 'idu liman tajammala bil libasi war rukub, wa innamal 'idu liman ghufirat lahu adh-dhunub." Laisal 'idu liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu, bukanlah hakikat hari raya orang yang memakai baju baru. Orang pakai baju baru bisa di hari raya, bisa di selainnya. Sehingga hari raya bukan hakikatnya, bukan orang pakai baju baru. Wa innamal 'idu liman ta'atuhu tazid. Namun orang yang berhari raya hakikatnya adalah orang yang amalan ketaatannya bertambah. Itulah orang yang berhari raya. Sehingga mereka menjadikan bulan Ramadan sebagai madrasahnya, sebagai sekolahnya, agar mereka terlatih untuk melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan. Sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan, mereka sudah terbiasa dengan amalan ibadah tersebut. Sehingga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Sehingga mereka merasakan hari Id dengan semakin bertambahnya amalan ketaatannya kepada Allah. Sehingga bukan semata-mata seorang pakai baju baru. Laisal idu liman tajammala bil libasi war rukub. Bukanlah id adalah orang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan. Ya, seorang berhias dengan pakaian dan kendaraan, memakai pakaian terbaiknya, kendaraan terbaiknya. Innamal idu liman ghufirat lahu adh-dhunub. Namun id itu, hari raya itu bagi mereka orang-orang yang dosanya diampuni. Mereka lah yang benar-benar berhari raya. Sehingga orang yang benar-benar berhari raya, merasakan hari raya, adalah mereka orang-orang yang ketaatannya semakin bertambah. Dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dari Ibnu Qayyim rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan, salat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan tersebut dan memberikan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan yang mulia ini dalam keadaan dosa-dosa kita terampuni. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan bulan yang mulia ini di tahun yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam biswab. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji selama satu bulan ini di bulan Ramadan dari kajian intensif kita memberikan manfaat kepada kita semuanya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang salah dan kekurangan itu datangnya dari kejahilan dan kekurangan yang ada dari kami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.